Biarkanlah aku mencintaimu, walaupun dirimu bukan lagi milikku. Biarkanlah aku menyayangimu sampai mati. Sendiri dulu memang aku yang tinggalkan dirimu. Biarkanlah aku menangis lagi sampai mati. Andai diriku bisa menahan semua aku jalani, karena semua kesalahan diriku. Biarkanlah aku kini sendiri.